إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ibadallah, Allahu 'azza wa jalla telah banyak menuangkan nikmat-Nya kepada kita, membagi-bagi nikmat-Nya sesuai dengan kebutuhan dan hajat setiap hamba. Tidak ada seorang pun dari hamba-Nya yang Allah tahan kebutuhannya, dan tidak ada seorang pun dari hamba yang merasa terzalimi dengan pembagian-pembagian Allah Azza wa Jalla pada nikmat-Nya tersebut. Allah Azza wa Jalla meminta dan menuntut sesuatu yang sangat ringan dari hamba-hamba itu, agar mereka menjadi orang yang pandai berterima kasih. Orang yang dengan nikmat itu dia bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa beribadah kepada Allah. Bisa memanfaatkan dan menggunakan nikmat itu pada jalan yang diridhoinya. Jalan yang dicintai oleh Allah. Jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada permintaan yang di luar batas kemampuan manusia itu. Hamba-hamba itu mampu sesungguhnya melaksanakan permintaan Allah Azza wa Jalla. Namun di saat hawa nafsu hamba itu berkuasa, di saat kejahilan merajalela, dan di saat kerusakan sudah mewarnai hidup mereka, banyak yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak melupakan yang memberikan nikmat di dalam hidup ini. Padahal kalau mereka ditanya, kekuatan yang Anda miliki dari mana? Dia akan menjawab pemberian Allah Azza wa Jalla. Harta benda, anak dan istri, begitu seterusnya, semua yang terkait dengan hajatnya telah ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan mengakui bahwa itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Namun di saat sampai kepada persoalan dan pertanyaan, Allah memberikan nikmat hidup duniawi kepada engkau untuk apa? Disinilah kemudian berbeda-beda jawaban dengan berbeda-beda praktik dan penggunaan nikmat itu di dalam kehidupan, ya ibadallah. Sungguh beruntunglah di saat Allah Azza wa Jalla memilih hamba-hambanya atau segelintir dari hamba-Nya yang mau menjadi orang yang terbaik dengan pemberian dan anugerah dari Allah Azza wa Jalla tersebut. Dia menjadi orang yang patuh. Dia menjadi orang yang menerima. Dia menjadi orang yang lapang dada untuk menerima segala apa yang diminta oleh yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung hidupnya orang yang seperti itu. Allah Azza wa Jalla bimbingkan jalannya yang lurus. Allah Azza wa Jalla pilih dia untuk menjadi orang yang terbaik buat dirinya dan terbaik buat orang lain, padahal sama-sama mendapatkan pembagian nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bisa saja atau bisa jadi bahwa dia diberikan sedikit dibanding yang lain, tetapi dia mampu menggunakan yang sedikit itu untuk meraup kebaikan dan kemuliaan di dalam hidup. Itulah bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Di sisi yang lain, bahkan kebanyakan dari hamba-hambanya yang telah Allah Azza wa Jalla titipkan kebaikan, titipkan nikmat-nikmatnya, ternyata dia menjadi pembangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata terima kasih yang keluar dari lisannya. Tidak ada ungkapan dalam hidup rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Siang dan malam selalu berada dalam kemaksiatan kepada zat yang menitipkan buatnya nikmat-nikmat. Aduhai, betapa celakanya di dalam hidup. Dan berapa meruginya walaupun dia telah mampu menggenggam sekian duniawi, sekian persen dari duniawi. Namun tetap, dia adalah tergolong orang-orang yang celaka di dalam hidup. Orang-orang yang merugi di dalam hidup. Karena kehidupan ini tidak hanya di dunia. Masih menunggu dua kehidupan lagi. Masih menunggu dua alam lagi yang dia harus lalui. Yang kedua dari alam dunia adalah alam barzah. Alam kubur. Mau tidak mau, dia harus menyapa alam itu. Mau tidak mau, dia harus memasuki alam itu. Mau tidak mau, dia harus tinggal di alam itu. Untuk kemudian lalu melalui pintunya untuk sampai ke alam yang ketiga, yaitu alam akhirat. Ibadallah, demikianlah pembagian dari Allah Azza wa Jalla terkait dengan hambanya. Di sana ada yang mau taat kepada Allah. Walaupun mungkin dititipkan rezeki sedikit dibanding dengan mereka-mereka yang membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Dititipkan harta benda yang banyak. Diberikan kedudukan yang tinggi. Dititipkan berbagai macam hajat dan keperluan hidup dengan gampang dan mudah dia tutupi. Namun di sana ada hamba-hambanya yang Allah Azza wa Jalla inginkan kemuliaan di dalam hidup. Allah titipkan sedikit. Mungkin sesuai dengan hajatnya. Mungkin tidak banyak yang bisa tabung di dalam hidup. Namun Allah Azza wa Jalla lah yang punya hak untuk memilah, memilih dari hamba-hambanya siapa yang taat kepadanya dan siapa yang menjadi pembangkang. Dia Allah Azza wa Jalla yang memilih siapa yang mereka menjadi putra-putrinya dunia dan siapa yang menjadi putra-putrinya akhirat. Dia Allah Azza wa Jalla yang memilih. Oleh karena itu, termasuk di antara pilihannya Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya yang Allah titipkan buatnya nikmat, yaitu Allah pilih dia sebagai Hizbullah. Dan Allah pilih dari hambanya sebagai Hizbus Syaitan. Hizbullah artinya golongan Allah Azza wa Jalla. Hizbullah kalau kita artikan dengan bahasa sekarang ini, partainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizbus Syaitan artinya kelompoknya setan. Golongan setan. Partainya setan. Allah Azza wa Jalla membagi di dalam Al-Quran. Sebagaimana dia Allah telah membagi. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ. Di antara hamba-hambanya ini, ada yang pantas untuk mendapatkan petunjuk, dan di antara mereka ada yang pantas untuk mendapatkan kesesatan dan penyesatan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kaitannya dengan hizb, partai atau golongan atau kelompok. Allah Azza wa Jalla membagi hizb dari hamba-hambanya hanya dua, tidak ada yang ketiga. Yang pertama disebut dengan Hizbullah, golongannya Allah, kelompoknya Allah Azza wa Jalla atau partainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah golongan atau partainya setan. Kedua partai ini tidak mungkin akan bertemu di kehidupan dunia, sebagaimana dia tidak akan bertemu di kehidupan akhirat kelak dan kehidupan alam barzah. Kedua corak hidupnya telah dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini dengan kebaikan dan kebagusan. Kendatipun hizbus syaitan terkadang lebih banyak mendapatkan pembagian-pembagian duniawi, diberikan, diulurkan keduniaan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, titipan Allah terkait dengan nikmat duniawinya tidak menunjukkan banyak kemudian Allah cinta padanya, sedikit kemudian Allah benci padanya, sama sekali tidak. Betapa banyak orang-orang yang Allah titipkan sedikit dari duniawi dibanding dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Tetapi mereka adalah orang-orang besar. Mereka adalah orang-orang mulia. Mereka adalah orang-orang yang terhormat di dalam hidup ini. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menginginkan ketermuliaan padanya, menginginkan kemuliaan dan keagungan hidup padanya. Allah Azza wa Jalla yang memilih dan memilah dari hamba-hambanya. Ibadallah, termasuk dari ciri partainya Allah Azza wa Jalla telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Penyebutan partainya itu dua kali di dalam Al-Quran. Satu kali di dalam surat Al-Ma'idah dan dua kali di dalam surat Mujadalah. Satu ayat dua kali disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla kata-kata hizbnya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Di dalam surat Al-Maidah Allah Azza wa Jalla mengatakan, barang siapa yang punya loyalitas, punya kepatuhan, punya sikap menurut terhadap Allah Azza wa Jalla, Rasulnya, dan kaum mukminin, Allah Azza wa Jalla menyebut, orang yang punya loyalitas yang kuat, punya kepatuhan, punya sikap nurut terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan kaum mukminin, Allah menyebutnya, mereka yang punya loyalitas yang tinggi ini adalah hizbnya Allah. Partainya Allah yang pasti akan menang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya pasukan kami, sesungguhnya pembela kami, sesungguhnya tentara kami, kata Allah Azza wa Jalla, pasti akan menang, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka ciri yang melekat pada partainya Allah Azza wa Jalla, orang yang punya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepatuhan terhadap kaum mukminin, mereka akan siap berkorban apapun juga untuk membela kepentingan Allah Azza wa Jalla, kepentingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan kepentingan mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan Allah, partainya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mewujudkan di dalam hidupnya kecintaan yang tinggi kepada Allah, kecintaan yang tinggi kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan kecintaan yang tinggi kepada saudara-saudaranya yang beriman. Allah azza wa jalla yaqul, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Mereka orang-orang yang cinta kepada Allah. Kecintaan mereka kepada Allah azza wa jalla nampak dan terlihat dari sikap kemauan dan keinginan dia selalu untuk mewujudkan kebaikan di dalam hidup melalui kitabnya Al-Quran dan melalui sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu mengamalkan apa yang dikandung oleh keduanya. Dengan pengamalan terhadap keduanya ini, dia mencoba menerapkan terhadap kaum mukminin dalam mewujudkan cintanya kepada Allah azza wa jalla. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan sempurna imannya seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Inilah dia walinya Allah. Inilah sifat yang melekat pada jundullah, tentara Allah Azza wa Jalla. Inilah sikap yang melekat pada hizbullah, partainya Allah. Orang yang selalu sayang, orang yang selalu cinta kepada kaum mukminin, menyayangi mereka. Karena dia sayang kepada kaum mukminin, maka melekat pula sifat hizbullah yang lain, azillatun 'alal mu'minin. Mereka orang yang punya sikap merendah di hadapan kaum mukminin. Tidak angkuh, tidak sombong, apalagi kalau kemudian punya jiwa ingin menyakiti orang-orang yang beriman, partainya Allah, tidak akan melakukan itu semua yang dia berikan, yang dia lakukan, yang dia nampakkan di dalam hidup adalah merendah diri kepada mereka-mereka yang beriman, ya ibadallah. Mereka orang yang memberikan maaf kepada kaum mukminin, bahkan mereka adalah orang-orang yang membantu agar kaum mukminin yang terjatuh dalam kesalahan, apakah kelalaian atau mungkin lupa, dia bantu untuk melakukan penutupan kesalahan dan kebaikan itu. Dia tidak akan menginjak-injak saudaranya. Dia tidak akan menghinakan saudaranya. Apalagi berbuat zalim kepada saudaranya. Hizbullah, partainya Allah. Orang yang merendah di hadapan saudaranya kaum mukminin. Namun sebaliknya, di hadapan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, dia punya ketegasan. Dia punya kekokohan untuk memegang prinsip agamanya. Dia tidak akan mau merunduk. Dia tidak akan mau merendah. Dia tidak akan mau mengalah. Tetapi terus aizzah, merasa bangga dan mulia dengan agamanya di hadapan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hizbullah, junudullah, tentaranya Allah Azza wa Jalla, tidak akan memberikan selamat Natal kepada orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini bentuk yang akan menjatuhkan dia dari partainya Allah menjadi partai yang kedua, yaitu hizbus syaitan. Dia jaga ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Termasuk dari sifat partainya Allah Azza wa Jalla, dia selalu terang-terangan membela kebenaran. Dia tidak gentar dan dia tidak takut bagaimanapun dan besar bagaimanapun celaan dan cercaan permusuhan yang datang pada dirinya. Dia tetap menyuarakan kebenaran dengan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, sifat melekat pada partainya Allah Azza wa Jalla adalah mereka selalu menjaga sebuah kewajiban di dalam agama, yaitu memberikan pembelaan terhadap agama Allah Azza wa Jalla, baik dengan lisannya atau dengan hartanya atau dengan tangannya, tulisannya, dia terus tampil dan bangkit untuk memberikan pembelaan terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wasalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihi al-mutahirin wa ashabihi al-tayyibin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah. Adapun yang kedua yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, Hizbus Syaitani, golongan setan, partainya setan. Bagaimana cirinya? Yang bisa kita lihat dan bisa kita ketahui di kehidupan nyata ini, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa termasuk dari ciri partainya setan adalah ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka adalah para penyeru-penyeru kepada kemungkaran. Mereka yang mengajak untuk meramaikan kemungkaran, menghidupkan kemungkaran, menghidupkan kejahatan dan kejelekan dimanapun dia berada, lalu menghadapi, menentang, melawan, memunculkan permusuhan terhadap kebaikan-kebaikan yang sedang diserukan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka partainya setan sekali lagi, mereka-mereka yang mengajak umat ini untuk melakukan kemungkaran, menghidupkan kemungkaran dimanapun dia berada, tertanam pada jiwanya dukungan terhadap kemungkaran-kemungkaran itu, padahal Allah Azza wa Jalla telah melarangnya. Allah Azza wa Jalla telah memeranginya. Allah menjelaskan sikap mereka, wal munafiquna wal munafiqat, ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka terus saling bahu membahu. Mereka terus saling tolong menolong. Mereka terus saling topang menopang untuk menghidupkan kemungkaran, ya ibadallah. Oleh karena itu, tidakkah berbahagia seseorang muslim dan muslimah di saat pada sisa-sisa umurnya atau di celah-celah kehidupannya, Allah bangkitkan dia untuk menjadi orang yang membela kebenaran, orang yang menyeru kepada yang ma'ruf, dan orang yang mengingkari kemungkaran. Bukankah ini adalah sikap yang mulia dan agung pada diri seorang mukmin dan muslim, bagaimanapun rendah statusnya? Mungkin dia pemulung, atau mungkin dia pengumpul sampah-sampah, atau yang mengambil sampah-sampah dari masyarakat. Namun di saat dia tampil menjadi orang yang selalu mengamalkan kebaikan, menyuarakan kebaikan, maka dia adalah partainya Allah Azza wa Jalla. Bergembiralah ia, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, melekat pada Hizbullah, dan melekat pula, melekat pada Hizbullah cinta kebaikan dan cinta tersebarnya kebaikan, maka pada hizibnya syaitan, partainya setan, senang dan suka kemungkaran itu dikembang, tumbuh, suburkan, dibudayakan, dihidupkan. Itulah ciri yang melekat pada hizb syaitan, partainya setan. Yang keberikutnya, bahwa di antara sifat yang melekat pada partainya setan adalah cinta dan senang. Kalau cinta dan senang tersebarnya kejelekan di tengah-tengah orang yang beriman, senang, bergembira, dan dia menjadi orang yang terdepan untuk menebar kebaik kejelekan. Di saat saudaranya terjatuh, di dalam ma'asyiral muslimin, percekcokan antara dia dengan istrinya dimobkan melalui media-media massa, maka ini adalah kejahatan yang sangat besar. tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman. Ini adalah akhlaknya partai-partai setan menebar kejelekan, senang untuk tersebar kejahatan di tengah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka aduhai bergembiranya ahlus sunnati wal jamaah di saat dia terus melakukan peperangan terhadap sikap cinta menebar kejelekan di tengah orang-orang yang beriman. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu. Sesungguhnya orang-orang yang senang, suka tersebar kejelekan di tengah kaum mukminin, maka bagi mereka adalah lahum azabun alim. Bagi mereka adalah azab yang pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Termasuk dan terakhir. Dan banyak ciri-ciri yang itu merupakan lawanan. Banyak ciri-ciri hizbus syaitan yang itu merupakan lawanan hizbnya Allah Azza wa Jalla dalam hidup mereka. Dan yang terakhir yang saya ambil, bahwa mereka adalah memiliki permusuhan yang tinggi terhadap partinya Allah Azza wa Jalla. Dia tidak suka melihat orang yang berbuat baik. Dia tidak senang dan tidak suka dan tidak menerima orang-orang yang lurus di dalam hidupnya ini. Lurus karena agamanya. Menjadi mulia karena agamanya. Terhormat karena ilmu agamanya. Menjadi orang yang punya derajat tinggi karena ilmu agamanya. Partainya partai setan tidak pernah menginginkan semuanya itu. Dia akan terus melakukan permusuhan. Dia akan terus melakukan pelecehan dan peperangan bersama partainya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada partai-partainya setan itu dengan mengatakan di dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang memuancangkan, yang menampakkan, yang melakukan peperangan terhadap kekasihku, orang yang aku cintai, orang yang aku sayangi, orang yang aku bela, orang yang aku hormati, kata Allah Azza wa Jalla, siapapun yang melakukan peperangan bersama mereka, maka aku umumkan peperangan, kata Allah Azza wa Jalla, bersama mereka. Maka jikalau Allah Azza wa Jalla membela seseorang hamba, membela dua orang, atau membela suatu kaum yang mereka adalah partainya Allah Azza wa Jalla, bersabar, engkau pasti akan menang. Walaupun mungkin di babak pertama engkau harus kalah atau engkau harus terpukul, tetapi tetap, jikalau engkau bersabar untuk menjadi jundullah, tentaranya Allah Azza wa Jalla, engkau pasti akan menang. Sabarkan diri, tabahkan diri untuk menerima kepahitan di babak awal, namun tetap, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami, kata Allah Azza wa Jalla, pasti akan menang. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته